Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiat a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada banyak sebab dan alasan kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian yang cukup serius dan sangat besar tentang pendidikan anak-anak putri. Saya ulangi kembali, barakallahu fikum, ada banyak sebab dan alasan kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian yang sangat serius dan cukup besar tentang pendidikan anak-anak putri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang adil. Beliau mengajarkan keadilan dan sikap adil. Adil dengan arti dan makna yang sesungguhnya. Dalam hal apa saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang sikap adil? Dalam semua hal. Kalau kita melihat sekarang latar belakangnya, barangkali ini bisa menjadi salah satu alasan yang bisa kita cerna. Kalau kita melihat latar belakangnya, masyarakat jahiliyah saat itu, pada waktu-waktu tersebut, bisa dikatakan sangat menghinakan. Sangat menghinakan keberadaan anak-anak putri. Bagi sebagian besar mereka, seorang anak putri yang terlahir hanya menyebabkan wajah mereka tercoreng. Mereka merasa malu, dianggap sebagai sebuah aib dan cacat besar bagi keluarga mereka kalau misalkan mereka mendapatkan informasi dan berita yang lahir adalah anak perempuan. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan hal itu di dalam Al-Quran. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang kondisi masyarakat jahiliyah ketika itu. Kalau misalkan ada di antara mereka orang tua, terkhusus dalam hal ini adalah ayah, mendapatkan informasi tentang kelahiran anaknya ternyata berjenis kelamin perempuan, itu walla wajhuhu muswaddan, wajahnya berubah menjadi hitam. Wajah yang menghitam itu artinya sangat kecewa, marah, jengkel, tidak terima. Itu ditunjukkan dengan wajah yang menghitam. Walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Bukan cuma tertampak di wajah, tetapi dia pun akhirnya kadhim, jengkel, kesal. Nah, Itu kondisi masyarakat jahiliyah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan rasul. Yang paling parah bukan hanya terlihat di raut wajah atau kemudian ditahan dan disimpan di dalam hati kejengkelan dan kekesalan itu. Sebagian dari mereka sampai pada tingkat membunuh anak-anak putri. Bayi yang lahir berjenis kelamin perempuan, karena saking malu dan jengkelnya, itu diambil, kemudian dibawa ke tengah-tengah padang pasir, kemudian ditanam hidup-hidup. Ditanam bukan karena meninggal, tapi dalam keadaan hidup-hidup. Dan itu dibanggakan oleh mereka. Nah, dibanggakan oleh mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, ringkasnya, masyarakat jahiliyah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu diutus, itu menomor sekiankan anak-anak putri. Nah, menomor sekiankan anak-anak putri, bahkan tidak dapat nomor urut karena dianggap sebagai cacat dan celah. Nah, di sini kita bisa mencerna kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian yang cukup serius, ya, sangat besar sekali perhatian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sering mewanti-wanti dan memberikan wejangan untuk umatnya agar baik-baiklah di dalam mendidik dan merawat anak-anak putri. Salah satu tujuannya kita baru saja mendengar tadi, untuk menghilangkan, untuk menghapus kebiasaan jahiliyah yang menganggap anak-anak putri sebagai aib, cacat dan celah bagi keluarga. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan misi yang agung, tujuan yang mulia. Apapun yang bertentangan dengan akhlak-akhlak terpuji itu diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian yang sangat besar dan cukup serius tentang pendidikan anak-anak putri? Karena memang dalam banyak hal kalau kita teliti, anak-anak putri itu menjadi, bukan dalam semua hal, tetapi sering sekali menjadi sumber masalah. Sumber masalah perempuan secara umum. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, dan ingat ini adalah sabda Nabi yang beliau ucapkan tentunya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan bimbingan dari firman Allah Azza wa Jalla, sehingga kita sebagai umatnya harus meyakini kebenaran dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menyampaikan bukan orang biasa, tetapi yang menyampaikannya untuk kita adalah utusan dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adar 'alal rijal minan nisa." Sebelum saya terjemahkan hadis ini, walaupun sudah banyak di antara kita yang pernah atau bahkan hafal terjemah dari hadis ini, saya kembali mengingatkan bahwa ingat, rangkaian kata tadi adalah sabda suci, kalimat-kalimat agung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harus kita yakini kebenarannya. Nah, apalagi walhamdulillah, bukti, fakta dan kenyataan betul-betul ada di hadapan kita untuk semakin menambah keyakinan kita tentang benarnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ujian hidup terkait dengan dunia dan akhirat, terkait dengan kepentingan keseharian kita dan juga tentang nilai-nilai iman kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ujian yang aku tinggalkan untuk kaum laki-laki umatku lebih berat dan lebih susah untuk dihadapi kalau dibandingkan ujian dalam bentuk godaan wanita. Itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu orang pun diantara kita yang diperbolehkan dan diberi kesempatan untuk merasa aman. Oh, kalau saya enggak lah, kan itu. Saya enggak. Saya ini termasuk tipe laki-laki yang susah untuk jatuh cinta, misalkan. Oh, itu ngapusi kalau kayak gitu. Enggak lah, saya tidak seperti itu. Saya termasuk laki-laki yang apa namanya dari kecil dulu enggak begitu suka dengan kaum wanita. Enggak bisa. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ujian paling berat bagi kita umat laki-laki, yaitu perempuan wanita. Maka tidak boleh sekali lagi kita sebagai kaum lelaki kemudian merasa aman dari godaan wanita. Nah, jangankan melihat wajah dan bentuk tubuhnya, hanya sebatas mendengar suara seorang wanita saja sudah sekian banyak masalah ditimbulkan. Jangankan suara, sekedar membaca nama, namanya bagus banget. Ya, gabungan huruf, ada huruf F, ada huruf Z, ada huruf Sad, ada Ya layinahnya. Artinya gabungan huruf-huruf yang soft, huruf-huruf yang lembut. Sudah geleng, wah. La haula wala quwata illa billah. Jangan kan melihat dan menyaksikan atau mendengar suara. Membaca nama saja. Wah, keren banget namanya ini. La haula wala quwata illa billah. Nah, oleh sebab itu syariat Islam mengharamkan apa, pola ikhtilat, pola berbaur antara kaum laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya dalam satu lokasi, dalam satu tempat, ya di tempat-tempat kerja, di perusahaan, di pabrik, di pasar, dan yang lain itu, kita dianjurkan untuk menjauhi pola hidup berbaur atau disebut dengan ikhtilat dalam fikih Islam semaksimal mungkin. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita kemudian selamat dari godaan wanita. Nas'alullah as-salamat wal-afiyah. Sampai sebagian ulama mengatakan, saya tidak pernah merasa aman. Walaupun yang ada di sampingku adalah seorang budak, perempuan, berwarna hitam kulitnya, jelek dan buruk rupa. Itu ulama yang imannya, aduh, sangat-sangat lebih tinggi dibandingkan kita. Itu ulama yang kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala begitu berkualitas, beda dengan kita yang imannya pas-pasan, ilmunya juga nggih sami mawon. Kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga masih terlalu jauh untuk dikatakan baik. Nah, itu pun yang di samping kanan kirinya bukan budak perempuan hitam, tapi wanita merdeka cantik. Itu dalam posisi, dalam banyak kondisi dan keadaan, kita digoda dan dirayu. Fala haula wala quwata illa billah. Oleh sebab itu, ini adalah alasan yang kedua kenapa Nabi Muhammad SAW memberikan perhatian yang sangat serius tentang pendidikan anak-anak putri, guna meminimalkan potensi-potensi dosa di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, kalau kita teliti secara jujur dan terbuka, ingat, yang kita sampaikan ini bukan dalam konteks merendahkan martabat kaum wanita. Sama sekali tidak. Apa masuk akal syariat Islam merendahkan martabat kaum wanita? Justru syariat Islam adalah syariat yang paling menjunjung tinggi nilai-nilai wanita. Wanita di dalam Islam itu sangat dihormati, dimuliakan, dan seterusnya. Andai kita mau mempelajari lebih dalam dan lebih teliti, pasti kesimpulan yang akan kita dapatkan seperti itu. Nah, jadi konteks pembicaraan kita kali ini bukan dalam rangka merendahkan martabat kaum wanita. Tetapi kita berbicara tentang fakta dan kenyataan. Bahwa memang seperti itu. Maka dengan demikian tentunya kita bisa mulai memahami kenapa Nabi Muhammad SAW itu memberikan perhatian yang cukup serius tentang pendidikan anak-anak putri. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kenapa Nabi Muhammad SAW memberikan perhatian yang cukup serius, demikian juga sangat besar tentang pendidikan anak-anak putri, sebab kaum putri, kaum wanita pada umumnya adalah kaum yang lemah. Sehingga kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai bapak, sebagai abi dan abah, memang harus ekstra untuk memberikan perhatian yang cukup untuk anak-anak putri kita, seperti yang telah dicontohkan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian sampai dewasa, sampai kemudian masuk dalam jenjang pernikahan, hidup berumah tangga dan berkeluarga, empat-empatnya adalah putri. Empat-empatnya adalah putri. Siapa saja? Anak-anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang putri, empat mas, satu. Aku putra kok Ustaz. Iya kan boleh tahu. Siapa mas? Yang pakai jam tangan kayak Ustaz Muhtar ini. Zainab satu. Sampingnya mas. Belum tahu. Nanti tanya sama masnya ini. Mas. Zainab terus. Ruqayyah. Sampingnya lagi yang sedang aktif menulis ini. Siapa? Putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sapa Kang? Sapa? Cici Maning lah. Sapa lah? Burine. Fatimah. Kurang satu. Kurang satu. Yang jawab pasti pinter ini. Belakangnya itu, Mas. Nah. Siapa? Ini nih, ini baju biru muda. Ini khusus buat anak-anak, karena pertanyaan tentang anak-anak. Kalau pertanyaan tentang nama-nama istri Nabi yang sudah menikah semua itu. Harus lancar nyebut. Satu lagi, Mas, ya ini sudahlah. Ummu Kultsum. Sekarang kita perlu seorang yang pemberani. Di antara kalian harus ada yang pemberani untuk menyebutkan empat nama putri Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Kalau tadi kan satu-satu, sekarang kita lihat siapa sang pemberani itu. Yang nunduk pokoknya yang ditanya. Yang nunduk malah ditanya. Tugasnya mudah, cuma menyebutkan ulang nama-nama putri yang sudah, nama-nama putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah disebutkan tadi. Ah itu yang kopiah itu kopiah. Nah. Siapa namanya, Mas? Ridho lah. Ridho dari mana? Dari mana? Suka? Sekar Tejo, berarti daerah Ngapak sih ya. Kalau enggak Ngapak Sekar Tejo mestinya. Coba Mas diulangi empat nama putri Nabi tadi. Oh enggak boleh lihat. Enggak boleh lihat. Kalau berani berdiri nanti kita kasih hadiah. Berani enggak? Coba berdiri. Jangan dilihat orangnya, mereka yang lihat kamu. Kamu jangan lihat orang. Siapa namanya tadi? Ridho, Dok. Berdiri, Dok. Nanti 5 tahun lagi kamu gantikan Ustaz Mukhtar jadi pembuka acara di Daurah Masjid Agung Banten. Insya Allah harus latihan dari kecil. Kalau enggak latihan nanti sampai di depan gini. Oh sudah. Oh sudah. Nah, 5 tahun, 10 tahun lagi nanti kalian yang gantikan jadi pembawa acara. Masa Ustaz Mukhtar terus kan ya. Gantianlah yang muda-muda. Ayo sudah Ridho sambil duduk enggak apa-apa. Satu. Zainab. Dua. Ruqayyah. Tiga. Fatimah. Empat. Ummu Kultsum. Ada ayahnya enggak di sini nih? Abinya ada enggak, Mas? Mana? Mana coba lihat. Mau ketemu sama abinya dulu nih. Yang mana? Oh, jadi panitia. Nanti salam buat abimu ya. Kan itu. Bilang sama abimu, "Bi, kata Ustaz Mukhtar aku suruh dilatih berdiri, Bi." Lah kamu udah bisa jalan, berdiri, Bi. Gitu ya, Ridho ya. Insyaallah bilang, insyaallah, Zat. Ah, gitu. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan beliau mempunyai empat orang putri yang sampai dewasa sampai menikah. Itu sebagai bukti nyata bahwa akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain menyampaikan dalam bentuk sabda-sabda yang agung, beliau pun sudah mempraktikkan seperti apakah mendidik kaum putri itu. Nah, oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita melihat kenyataan di akhir zaman seperti ini, bahwa ternyata apa yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul terjadi, bahkan kita rasakan tentang sulitnya kita mendidik anak-anak putri. Ini judul pesantren tapi membahasnya anak putri ya. Nanti urusannya. Nanti akan saya hubungkan. Kenapa kok pembukanya kok anak-anak putri? Kalau Pak Jun udah paham insyaallah. Saya nanti intinya pada akhirnya nanti pada pembahasan sesi pertama ini yang ingin saya tekankan bahwa pesantren itulah solusi tepat untuk mendidik anak-anak putri kita. Tujuannya nanti ke sana. Kan itu. Tapi sebelum sampai ke sana ya, kita mulai dulu dari pembahasan ini bahwa ternyata memang benar wa huwa shadiqul masduq, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pilihan yang ucapan dan pembicaranya pasti benar dan harus kita benarkan karena beliau adalah orang yang jujur, amanah dan terpercaya. Nah, sampai kemudian beliau pun dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanah menyampaikan risalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sahabatnya Anas bin Malik yang meriwayatkan. Apa? Kaget ya? Kaget. Enggak apa-apa, yang penting udah berani duduk di depan, Mas. Perkara paham enggak paham urusan keri, Kang. Sing penting duduknya ngarep daripada paham ora paham duduknya buri. Nah, lebih bagus paham enggak paham duduknya depannya, kan? Yang meriwayatkan Muslim. Siapa yang meriwayatkan? Siapa tadi? Loh, baru ah iya Muslim, pinter gue. Rika lah kalau orang sini Rika bilangnya. Imam Muslim yang meriwayatkan dari sahabatnya siapa? Pinter banget. Namanya siapa? Baihaqi. Masyaallah. Kamu tak kasih PR. Nanti ngerjakannya lewat SMS. Ya. Kirim ke Ustaz Mukhtar jawabannya. Boleh nanya Abi, boleh nanya Ustaz, nanya siapa saja boleh. Yang enggak boleh nanya Mbah Google. Kalau Mbah Google enggak boleh ditanya. Tapi kalau nanya Abi, nanya Ustaz, nanya teman-temannya boleh. Kamu kirim SMS, ya. Jawabannya ke Ustaz Mukhtar nanti tak kasih hadiah. Mau enggak? Loh, kok ketawa? Ketawa berarti tanda mau. Coba ditulis PR-nya. Nama lengkap. Jangan lupa nanti di SMS ke nomornya Ustaz Mukhtar lo ya. Tak janji hadiah wis insyaallah. Nama lengkap Imam Baihaqi. Namamu kan Baihaqi. Aduh, jangan-jangan dia tahu sekarang nih, belum. Ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Al-Baihaqi, terkenalnya seperti itu, Al-Baihaqi. Beliau adalah orang atau ulama yang paling berjasa di dalam menyebarluaskan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan setiap orang itu pasti punya hutang kepada Imam Syafi'i kecuali Imam Baihaqi. Kenapa? Bukan Baihaqi, Imam Baihaqi. Jangan-jangan nama lengkapmu ada imamnya juga. Oh enggak. Jangan ditambahkan pulang ke rumah bi tambah imam bi ya. Kan itu. Kecuali Imam Baihaqi rahimallahu taala, kata para ulama, kenapa? Karena saking besarnya jasa Al-Imam Al-Baihaqi dalam kalau bahasa kita yang menjaga pemikiran-pemikiran dan pemahaman Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi tugasmu wahai Baihaqi mencari nama lengkapnya Imam Al-Baihaqi, setelah selesai kirim SMS ke Ustaz Mukhtar lewat nomor abimu. Sudah tahu nomornya Ustaz Mukhtar belum? Sudah. Kok tahu? Waduh. Tahu dari mana? Oh ya sudah. Sini tak kasih tulisan lagi. Jangan-jangan udah ganti. Kalau saya sebutkan di sini nanti pada tahu semua. Repot nanti banyak yang SMS. Ustaz saya juga bisa gitu. Nama saya Tirmidzi. Nama lengkapnya Imam Tirmidzi siapa loh? Masyaallah. PR dari Ustaz Mukhtar. Kamu harus pinter lo ya. Bilang apa? Masyaallah. Wah, gitu. Kan. Ya ini kirim situ ya. Hadiahnya nanti terakhir jawab dulu. Ya. Anak-anak kita perlu diapresiasi seperti itu. Karena memang saya di sini cuma sebentar saja, ya akhirnya dapatnya cuma satu. Coba kalau misalkan panjenengan seorang guru, guru kelas, seorang ustadz, seorang musyrif yang mendapatkan amanah untuk mendidik anak-anak, katakan 10 sampai 20 anak. Lakukan hal-hal seperti tadi, dimotivasi, diapresiasi, ya kan? Didorong, diberi amanah. Nah, jangan kamu ini melanggar terus, kamu ini wah nakal, enggak, tapi didorong juga. Dan itu. Misalkan anak datang telat, seharusnya masuk jam 8, datangnya setengah 9. Kita membahasakan, kamu besok, ustadz yakin bisa lebih baik lagi. Kalau sekarang masuknya jam setengah 9, ustadz yakin kamu bisa deh, besok masuknya jam 8 seperempat. Itu kan sudah memberikan apa? Motivasi. Daripada, yang gue murid ya. Selama punya murid yang telat ya cuma kamu ini. Aduh. Ya ini tambah gini deh, pro dia, mentalnya turun. Tapi coba, ustadz yakin kamu masih bisa lebih baik. Seharusnya masuk jam 8 kan kamu hari ini masuknya setengah 9. Ustadz yakin kamu bisa masuk besok jam 8 lebih seperempat. Yakin sudah. Buktikan pokoknya ya. Udah gitu. Dia pasti akan terbawa terngiang-ngiang terus. Iya, jari ustadz kayak gini, ya, jari ustadz kayak gitu. Itu. Tapi jangan dipraktikkan sama kalian. Jal, esok maksudnya masuknya pura-pura terlambat ustadz tuh kayak itu pribadi jangan. Iya. Baik, Al-Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa kahatain wa dhamma asabi'ah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersabar merawat dan mendidik dua anak perempuannya, yang disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam adalah dua anak perempuan. Barang siapa yang sabar di dalam mendidik dan merawat kedua anak perempuannya sampai berusia baligh, artinya sampai dewasa. Dalam beberapa riwayat diberikan keterangan sampai menikah, artinya dikawal, dirawat, didik, kemudian sampai menikah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ja'a yaumal qiyamah," pada hari kiamat nanti dia sebagai orang tua akan datang, "Ana wa huwa kahatain," saya dan dia sebagai orang tua itu seperti ini, kemudian direkatkan, artinya betul-betul dekat pada hari kiamat. Nah, yang dimaksud pada hari kiamat di sini tentunya lebih luas. Nah, yang kita inginkan adalah yang tertinggi, maksudnya orang tua yang bersabar di dalam merawat dan mendidik anak-anak putrinya, ya, sampai kemudian sukses di usia baligh, bahkan dia mengantarkan sampai menikah, ya, maka pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Ini kan sebuah motivasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita memberikan perhatian yang cukup serius terkait pendidikan anak-anak putri kita. Di dalam riwayat yang lain, Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullah alaihim rahmatan wasi'ah bersabda, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man ibtuliya min hadhil banati bisyai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan masalah yang terkait dengan anak perempuan, artinya dia punya anak perempuan kemudian anak perempuannya melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak membahagiakan, artinya sesuatu yang membuat dia akhirnya merasa berat dan susah, tapi dia sabar, fa ahsana ilaihinna, walaupun seperti itu dia sebagai orang tua tetap terus berusaha untuk berbuat baik, bersikap yang proporsional, lemah lembut, membimbing, menuntun, sabar intinya. Walaupun anak putrinya begitu, tapi dia sabar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka balasannya kunna lahu sitron minan nar. Maka pada hari kiamat nanti mereka anak-anak putri itu menjadi sebab dia terhalang dari api neraka. Ini kan motivasi yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar kita memberikan perhatian yang serius, perhatian yang besar tentang pendidikan anak-anak putri kita. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita berbicara tentang kenyataan di akhir zaman. Zaman kita hidup sekarang ini. Nah, kita tidak usah melihat apa namanya 5 atau 10 tahun yang akan datang. Cukup yang kita saksikan sekarang ini sudah membuat kita tersadar bahwa langkah terbaik bagi orang tua, langkah terbaik bagi orang tua di dalam mendidik anak-anak putri mereka adalah dengan membangun pondasi kuat konsep pendidikan ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu ditanamkan betul-betul secara kuat dan kokoh kepada anak-anak putri kita. Nah, sekali lagi kita tidak menyampingkan anak-anak putra. Tapi yang sedang kita bicarakan dan kita bahas, kenapa Nabi Muhammad SAW secara khusus menyebut anak-anak putri. Artinya, kalau kepada anak-anak putri pun seperti itu, maka kepada anak-anak putra juga sikap kita sama. Artinya pendidikan yang kita tanamkan dan kita berikan kepada mereka sebagai asupan iman mereka adalah pendidikan agama. Yang kita tanamkan kepada mereka adalah bagaimana mengejar kesuksesan yang sifatnya abadi, kekal selama-lamanya, yaitu kesuksesan akhirat, bukan cuma mencari dan mengejar kesuksesan dunia, ya, entah itu dalam bentuk piala, piagam, ya, atau misalkan sertifikat penghargaan, atau dikatakan sebagai sang pemenang, atau hadiah satu, hadiah dua, hadiah tiga. Bukan itu yang kita jadikan sebagai alat pacu untuk mendorong anak-anak kita belajar. Nah, tetapi bagaimana kita mendorong mereka untuk mau secara sadar mempelajari Islam, agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang jelas, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada satupun dari kita yang akan bisa mengingkari dan tidak akan ada yang mampu melakukan pengingkaran itu. Sebab semua sudah betul-betul jelas terlihat sebagai sebuah kenyataan bahwa saat-saat ini kondisi generasi muda umat Islam, remaja, terkhusus remaji, kaum putri, sangat-sangat menyedihkan sekali. La haula wala quwata illa billah. Dan itu betul-betul sangat menyedihkan sekali. Nah, saya tidak mampu untuk menyebutkan secara lebih terperinci dan detail seperti apakah kondisi remaja putri di zaman sekarang ini. Nah, saya juga tidak menafikan. Saya tidak menafikan bahwa di sana masih banyak remaja-remaja putri yang punya keinginan untuk menjadi wanita-wanita yang baik dan salehah. Nah, tapi yang saya sampaikan adalah pandangan secara umum kaum putri di zaman sekarang seperti apa. La haula wala quwata illa billah. Sangat menyedihkan, ya, sangat memilukan. Kasus hamil di luar nikah, seks bebas, pergaulan yang seakan tidak mengenal batas, itu sudahlah saya tidak bisa dan tidak mampu untuk bercerita. Dan saya yakin panjenengan semua yang hadir saat ini sebagai orang tua dan pemerhati pendidikan anak itu pasti sudah bisa lebih merinci apa yang ingin saya sampaikan. Nah, itu terbukti. Nah, pada akhir pekan, pada hari-hari libur nasional, nah, malam hari libur, hampir di setiap sudut dan di banyak titik, di sekian banyak penjuru, mulai dari taman hiburan, tempat rekreasi, pantai, taman kota, pinggir jalan, di mal, la haula wala quwata illa billah. Kondisinya sangat-sangat menyedihkan sekali dan memilukan. kondisi kaum putri. Nah, sudahlah, saya tidak mampu untuk menceritakan lebih detail dan lebih rinci. Tetapi sekarang pertanyaannya, apa yang kita lakukan dan apa yang bisa kita perbuat untuk menjaga agar anak-anak putri kita itu tidak menjadi korban selanjutnya. Nah, korban keganasan cara berpikir yang serba bebas. Ya. Bebas berekspresi, bebas berpikir, bebas berpendapat. Ya. Dengan apa namanya jargonnya, demi mengusung hak asasi manusia. Tapi kemudian seperti itu kondisinya. Kebablasan, bahkan sangat-sangat kebablasan, parah sekali. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai orang tua berupaya? Karena ingat, satu, itu adalah tanggung jawab penuh orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat ini adalah ayat yang sifatnya sangat prinsip untuk diingat. Diingat oleh kita sebagai orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, kita dipanggil sebagai hamba-hambanya yang beriman. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu. Apa cukup dengan menjaga diri sendiri, memikirkan diri sendiri, egois gitu. Mikirkan diri sendiri enggak, yang penting aku dewek lah. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan dalam firman-Nya, qu anfusakum wa apa? Ahlikum nara. Kamu jagalah dirimu dari siksa neraka. Kamu juga jaga keluargamu dari siksa neraka. Jangan berpikir hanya keselamatan dirimu saja. Tapi istrimu, anak-anakmu, kemudian diperluas orang tuamu, kakak adikmu, paman bibimu, kakek nenekmu, keponakan dan sepupumu. Terus diperlebar dan diperluas. Nah sekarang kita sebagai orang tua harus pintar dan cerdas berpikir. Kemudian keputusan yang kita ambil pun harus tepat. Nah, anak-anak putri kita yang sudah kita terangkan di depan tadi, seperti apakah potensi keburukan yang mungkin ditimbulkan dari mereka. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW memberikan perhatian yang sangat besar tentang pendidikan kaum putri. Nah, sekarang apa yang kita lakukan sebagai orang tua? Nah, sekaligus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga dan melindungi neraka sebatas kemampuan kita dari siksa api neraka. Nah, maka kita yakin, dan kita betul-betul yakin, bahwa pilihan terbaik, langkah jitu dan keputusan yang paling tepat sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai langkah kita untuk mendidik anak-anak putri kita, adalah memilihkan pola pendidikan sistem pesantren untuk mereka. Karena sistem pendidikan pola pesantren inilah yang kemudian sudah dipastikan sukses besar. Sudah dipastikan sukses besar mencetak generasi-generasi putri yang baik dan salehah. Nah, kenapa? Karena di dalam sistem pendidikan pola pesantren ini, alhamdulillah, pendidikan agama, pendekatannya adalah agamis, itu betul-betul ditanamkan. Sebuah pola pendidikan yang membangunkan kesadaran kita untuk menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala utamanya, dan tentunya di dalam berinteraksi dan bergaul sesama masyarakat. Yang ditanamkan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan adalah biografi dan profil wanita-wanita mulia dari zaman sahabiyat, istri-istri sahabat, demikian juga sampai generasi tabi'in, tabi'u tabi'in, bahkan profil kaum wanita mulia yang ada sejak sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Nabi dan Rasul. Itu yang ditanamkan. Nilai-nilai positif, Nilai-nilai keluhuran, sikap mulia, seorang wanita itu semestinya harus bagaimana? Nah, yang itu semua tidak akan didapatkan pada sistem pendidikan selain pola pesantren. Ingat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pembicaraan kita pada kesempatan hari ini itu hanya mengarah pada pesantren saja. Dan saya sengaja, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan menjaga, saya sengaja untuk tidak membandingkan dengan pendidikan yang lain, karena itu sudah kita maklumi bersama. Yang kedua, itu juga adalah sistem pendidikan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi walhamdulillah, perlu kita catat bahwa pendidikan pola pesantren itu sejak tahun 2003 telah diundang-undangkan secara resmi dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, sistem pendidikan nasional. Kalau kita misalkan kita baca undang-undang tersebut, undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah tentang Sisdiknas, Sisdiknas itu sistem pendidikan nasional. Perlu dicatat nomor 20 ya undang-undang itu. Kemudian terdiri dari beberapa pasal, bab, dan penjelasannya. Kalau kita teliti, Masya Allah, ternyata pemerintah Indonesia itu menempatkan pendidikan pola pesantren sebagai salah satu bagian yang terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Artinya pesantren itu pun juga resmi program pemerintah. Pesantren itu juga statusnya formal atau kita sebut formil, dalam arti resmi dan dilegalkan oleh pemerintah. Bahkan ada beberapa kekhususan dan keistimewaan yang hanya diberikan untuk pola pesantren dan tidak diberikan pada pola-pola pendidikan lainnya. Pemerintah kalau kita baca dalam aturan itu, tadi malam saya baca satu persatu, nah, sangat banyak sekali, mulai dari apa namanya dukungan secara legalitas sampai bab yang paling terakhir, pemerintah dalam hal ini memiliki tugas untuk ikut mendanai dan membiayai sistem pendidikan pola pesantren. Lengkap di situ aturannya, tujuannya, kemudian keistimewaan-keistimewaannya. Jadi pesantren itu sebenarnya sangat istimewa sekali dalam sistem pendidikan nasional. Kenapa? Sebelum sistem pendidikan lainnya itu dikenal oleh masyarakat Indonesia, bangsa kita yang dikenal adalah sistem pesantren. Sebelum Indonesia merdeka, pesantren sudah ada. Sehingga usia pesantren di Indonesia itu sudah ratusan tahun lamanya. Ya. Dan lulusan-lulusan pesantren itulah yang kemudian mengisi ruang perjuangan bangsa Indonesia sampai kemudian akhirnya merdeka. Alhamdulillah. Kaum pesantren lah yang kemudian menjadi bagian paling terdepan ya, untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia. Nah, bahkan TNI sendiri itu lahir dari rahim umat Islam. Nah, silahkan dibaca sejarahnya. Yang namanya sejarah kan tidak bisa disembunyikan. Bagaimana pasukan Hizbullah, pasukan Sabilullah itu kan kemudian dilebur menjadi satu, menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan seterusnya. Kalau kita baca alhamdulillah, itu sudah terbukti. Nah, tahun 2003 pemerintah alhamdulillah kemudian menetapkan secara resmi itu undang-undang nomor 20 tentang sistem pendidikan nasional, Sisdiknas, yang di situ kemudian dimasukkan pola pendidikan pesantren. Nah, artinya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika ada di antara kita yang kemudian punya tekad dan komitmen mendirikan pesantren lalu mengembangkannya, itu sudah sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia. Anda atau panjenengan sebagai orang tua yang kemudian memilih pesantren sebagai tempat untuk mendidik putra-putri panjenengan, itu sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan di dalam negara kita. Bukan sesuatu yang kemudian melanggar, bukan kemudian dikatakan sesuatu yang ilegal, bukan, itu sudah diresmikan sejak tahun 2003. Sebelum 2003 sudah diakui secara nyata, tapi kemudian diundang-undangkan sejak tahun 2003. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tapi kita harus sadar dan waspada. Kita tidak boleh lengah. Ya. Kita harus sadar bahwa pola pesantren, pendidikan pola pesantren ini sedang menjadi objek dan target musuh-musuh Islam untuk dihancurkan, diberangus. Sadari itu. Saya ulangi kembali bahwa sistem pendidikan dengan pola pesantren itu dijadikan target oleh musuh-musuh Islam untuk diberangus. Betul-betul diperangi dan dimusuhi. Andaikan kita mau sadar. Tapi mungkin karena kita akhirnya ikut termakan dari propaganda-propaganda itu, ya akhirnya demikian. Nah, sekarang coba kalau kita tanya, silakan buat polling, entah tertulis atau lisan, tanya beberapa orang di sekitar kita. Atau sampaikan informasi bahwa anakku tak sekolahkan di pesantren. Komentar dari orang yang mendengar pernyataan kita itu hampir mayoritas, apa namanya, kalau tidak negatif ya pesimis. Nah, gitu. Kalau tidak negatif pesimis, mbok leboke pesantren, bodoh boh, nakal boh, orang duwe biaya. Itu kan yang jadi propaganda terus ditanamkan. Jangan dikira itu bukan sesuatu yang diatur dan direncanakan secara sistematis. Itu terorganisir, Mas. Sangat-sangat tersistematis. Bagaimana mencuci otak kaum muslimin di Indonesia itu untuk berpikir, ya, menciptakan stigma negatif sehingga yang ada dalam pikiran umat Islam itu kalau namanya pesantren, satu, terbelakang. Dua, anak-anak bodoh. Tiga, isinya anak-anak nakal. Empat, mereka yang kekurangan biaya. Lima, anak-anak yatim. Enam, mereka yang masa depannya gak jelas. Tujuh, dipungut dari jalanan. Macam-macam. Delapan, yang gak punya visi, misi jauh ke depan. Itu yang kita rasakan. Sekarang jangankan kaum muslimin secara umum, mereka yang dulu mengelola pesantren saja akhirnya termakan oleh propaganda orang-orang kafir. Dulunya komitmen pondok, pesantren, sistem pesantren pondok. Ini para pengelolanya sendiri. Tapi karena tidak mau apa namanya mengambil al-hadar, al-hadar itu waspada. Ini bukan tutup telinga, tutup mata, islah. Tapi al-hadar itu artinya gini, jaga terus. Hut. Ganggu nih. Hut. Gitu. Posisinya selalu siaga. Karena tidak memposisikan diri dalam posisi siaga, waspada. Akhirnya ikut termakan. Akhirnya ikut termakan. La haula wala quwata illa billah. Sekarang banyak pesantren-pesantren yang kita kenal, mbah-mbahnya pesantren di Pulau Jawa ini yang sudah sukses apa namanya meluluskan para pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh di masyarakat, sekarang sudah berubah warna kerjasama dengan universitas dari Australia, dosen-dosennya datang pakai dasi, orang kafir. Terlalu keras ya, kalau terlalu keras tak kurangi sedikit, terlalu keras ya, Mas? Cukup. Berarti kita ulangi lagi tadi. Cukup sih. Pesantren-pesantren itu dikunjungi oleh orang-orang kafir. Kan itu. Tujuannya apa? Memberikan pelatihan bahasa, memberikan pelatihan skill, otomotif dan yang lainnya. Tapi Masya Allah, apa orang-orang wong Islam kudu wong kafir apa? Kenapa harus orang kafir? Masuk sudah di sana. Kenapa cara kita pesantren harus berpikir maju, jangan sampai ketinggalan teknologi dan zaman. Ya Allah. Jadi sudah tidak percaya diri dan pesimis dengan identitas pesantren itu. Nah, sekali lagi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pola pendidikan sistem pesantren itu betul-betul diperangi. Betul-betul diperangi. Mereka-mereka yang mengelola pesantren dari mbah-mbahnya terus baik begitu. Termasuk di internal kita sendiri, dulunya sudah mantap, punya komitmen pesantren. Kemudian beberapa masyarakat nitipkan anaknya, anaknya, anaknya. Orang baru ngaji nitipkan anaknya, anaknya. Dalam pertemuan orang tua sudah mulai menyampaikan usulan, Ustaz, kalau kayak gini besok anak-anak kita kerja apa? Iya, iya. Kalau seperti ini majunya bagaimana? Iya, iya. Tiga balik. Iya, benar juga. Akhirnya sudah mulai. Ciri khas pesantren kemudian akhirnya bukan langsung hilang, tapi lama-lama luntur, luntur, luntur, luntur, luntur. La haula wala quwata illa billah. Itu di satu sisi. Di sisi lain, kita yang alhamdulillah sampai hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah untuk kita. Kita yang hari ini panjenengan semua yang masih punya komitmen dan berusaha memegang kuat-kuat komitmen itu, dihadapkan dengan sebuah pekerjaan besar. Bagaimana untuk melawan kesan-kesan negatif seperti itu? Di satu sisi kita diperangi, di sisi yang lain kita kemudian milih mundur dan tidak totalitas untuk mengembangkan pesantren. Demi Allah, seandainya kita mau totalitas untuk mengembangkan pondok-pondok pesantren, maka solusi dan jalan keluar yang diharapkan oleh sekian banyak orang bisa kita hadirkan untuk mereka. Ini solusinya. Ini solusi dari dekadensi moral bangsa. Kita bisa membuktikan bahwa pesantrenlah yang akan menjadi jalan keluar terbaik untuk membenahi mental dan karakter bangsa kita. Saya ambil sebuah contoh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita berbicara secara umum. Kalau kemudian kita rinci ya, kita tidak menafikan kalau kemudian ada oknum-oknum lulusan pesantren. Kita juga tidak menafikan mereka-mereka yang tidak punya basis pesantren masih juga banyak yang lebih baik daripada yang di pesantren. Itu tidak kita pungkiri dan kita tidak nafikan. Tapi yang kita bicarakan sekarang sesuatu yang sifatnya umum. Hukum asalnya seperti apa? Ada sebuah percakapan. Dan percakapan kecil ini saya kira cukup mewakili kondisi real di lapangan itu seperti apa. Ada seorang ikhwan salafi punya kenalan tentara. Doreng di Angkatan Darat. Ceritanya temannya itu curhat. Mas, Bu, saya dicarikan apa pegawai atau karyawan. Loh, kan sudah punya Pak. Waduh, kayak nyolong. Yang mana? Aku sih. Jadi sekian lama dia punya usaha itu, dan sudah sekian banyak apa namanya orang yang dia percaya, akhirnya berakhir dengan kecewa. Sampai kemudian Ikhwan kita mengatakan, aku ono mas, insya Allah bisa kerja. Neng cuma lulus SD. Cuma lulus SD. Kemudian tentaranya diam, sempat diam juga. SD, iso apa kan gitu ya. Nah, terus teman kita itu bilang, lah yang jenengan cari itu wong pinter tapi tidak amanah. Panjenengan selalu khawatir kalau dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Apa yang jenengan cari itu orang yang bisa dipercaya. Ya orang dipercaya ini ada nih, saya punya. Insya Allah anaknya baik, bisa kerja, bagus. Tapi itu tadi cuma lulusan. Tapi saya jamin anaknya terpercaya, amanah, sholat baik, orang ngombe, orang rokok, wah sudah macam-macam kan ya. Itu ya sudah, alhamdulillah. Akhirnya tentara itu sadar. Memang ternyata pada akhirnya yang menentukan kebahagiaan kita di dunia, kesuksesan kita dalam berusaha, itu ternyata adalah kejujuran. Semakin tinggi tingkat kejujuran, maka semakin sukses pula usaha yang kita dirikan dan kita rintis. Itu contoh kecil. Hari demi hari, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini pengalaman saya secara pribadi. Hari demi hari ketika teman itu semakin bertambah, walhamdulillah, sahabat juga lama-lama banyak. dari mereka saya dapat cerita, kita sharing, kita diskusi. Ternyata saya baru betul-betul paham. Ternyata praktek muamalah, praktek muamalah sehari-hari, sehari-hari apa ya, orang-orang, praktek muamalah orang-orang itu ternyata bisa dikatakan ya tidak jauh-jauh dari penipuan dan dusta. Kalau kita bicara di pasar saja, masya Allah. Kalau kita bicara di pasar saja, masya Allah. Ada saja praktek-praktek kecurangan itu. Ada yang mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Ada yang cacat aib dan celanya itu ditutupi dan sembunyikan. Ada yang dengan sumpah palsu. Ada yang berbohong dan berdusta. Rugi mas, aku pulangnya 10.000. Kalau kamu beli 3.000, tidak bisa. Saya gimana? Terus ya 11.000 lah, padahal dia kurang 7.000. Barang yang seharusnya sudah tidak layak dijual dikeluarkan lagi. Ada penimbunan barang. Ya. Ada barang-barang yang Spanyol separuh nyolong. Ya kan, yang seperti itu ternyata banyak sekali. Ada yang pakai sistem riba kredit yang mencekik. La haula wala quwata illa billah. Ternyata seperti itu kehidupan dunia. Saya baru tahu 1 tahun terakhir ini. Kalau dulunya cuma teori, tapi mana mas? Iya Ustaz. Gitu Pak. Iya Ustaz. Apa gitu? Iya Ustaz. Insyaallah. Yang jual makanan dan yang jual makanan, makanannya dicampur dengan halal yang haram, yang mulai daging babinya, daging tikusnya. Astagfirullahaladzim. Itu betul-betul ada atau cuma dibuat-buat cerita itu? Ada kan ya? Ada gak mas? Campur-campur dengan barang yang haram itu ada gak? Hah? Tahu gak? Ini gak denger-denger cerita itu. Gak tahu, jarang jajan di luar. Sejak anak-anak sudah kedaluwarsa, banyak zat pewarnanya, tidak memenuhi syarat. Itu praktek ketidakjujuran, ya, ketidakjujuran mulai dari mohon maaf korupsi, mark up, cek dan nota kosong, ya kan? Pencurian barang, penggelapan. La haula wala quwata illa billah. Itu disebabkan kenapa? Karena kurangnya karakter agama. Karena kurangnya kita memperhatikan apa sisi bagaimana membangkitkan rasa takut itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena takut dihukum, bukan karena takut dipenjara, bukan karena takut dipecat, bukan karena takut gajinya dikurangi, bukan karena takut dipenalti, bukan karena takut diberi SP, bukan karena takut dengan undang-undang yang berlaku, bukan. Tapi bagaimana menghadirkan rasa takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pendidikan seperti itu yang harus kita tanamkan betul-betul di pesantren. Nah, pesantren, bagaimana sholat 5 waktu ditegakkan, sholat sunnah ditegakkan, sholat malam ditegakkan, diingatkan selalu dengan tafsir Al-Quran, dengan syarah hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapan-ucapan para ulama salaf. Nah, dengan cara dan langkah seperti ini akhirnya mendidik dan membentuk karakter itu, karakter yang jujur, amanah, terpercaya. Itu satu contoh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu nilai istimewa dari pesantren yang tidak, sekali lagi saya ulangi, garis bawahi, yang tidak ditemukan pada sistem selain pesantren. Nah, hanya pesantren yang terus begitu menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menanamkan sikap jujur, menanamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan selalu tentang keharusan untuk bersabar dalam menghadapi kehidupan dan kesulitan dunia. Persaingan yang sehat, tidak hasad, tidak iri, tidak dengki, tidak berkhianat, tidak berdusta. Nah, nilai-nilai seperti itulah yang ditanamkan di dalam pesantren. Walhamdulillahirabbil alamin. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dari banyak sisi seharusnya kita menjatuhkan pilihan untuk pendidikan anak-anak kita, bukan hanya kaum putri saja, tetapi kaum putra pun demikian. Marilah kita jadikan pesantren itu sebagai sebuah pilihan, pilihan tepat. Nah, pilihan tepat itu tugas kita sekarang, bagaimana mengelola dan mengembangkan pesantren sehingga bisa menjadi solusi yang terbaik. Nah, kalau kita memposisikan diri sebagai orang yang sudah tidak senang atau berpikir negatif tentang pesantren, itu bukan jalan keluar. Sekarang kita sudah yakin bahwasanya sistem pesantren atau pondok atau ma'had, kita sebut seperti itu, kita sudah yakin bahwasanya itulah sistem yang terbaik. Tapi kalau kemudian sekarang muncul hal-hal yang bersifat negatif atau barangkali kekurangan-kekurangan yang kita temukan di pesantren, itu tidak menjadikan pesantren sebagai sebuah pola pendidikan lantas jelek. Tapi apa yang kurang kita tambahi, apa yang cacat kita benahi, yang masih kurang baik kemudian kita rapikan, dan seterusnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita tidak memungkiri bahwa dalam proses pengelolaan dan pengembangan pesantren selama ini kita masih belum maksimal. Kita masih belum maksimal. Padahal nilai-nilai kehidupan itu semuanya ada di dalam pesantren. Mulai dari keagamaan, mulai dari interaksi sosialnya, kemudian pengembangan perekonomian, sistem keamanan dan ketertiban, olahraga dan kepemudaan. Itu semua ada di dalam pesantren. Dan terus diupayakan untuk selalu berdiri di atas konsep iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja karena memang pengelolaannya yang masih kurang maksimal, dan ingat itu tugas kita. Jangan bebankan tugas ini hanya kepada beberapa orang saja. Itu tugas kita bersama, bagaimana memajukan sistem pesantren. Bagaimana memajukan sistem pesantren. Saya yakin ketika sebuah pesantren itu dikelola secara profesional, program-programnya, keuangannya dikelola dengan transparan, visi dan misinya matang, konsepnya tertata dengan baik, didasarkan dengan niat berdakwah fisabilillah, berdasarkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan aturan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita yang terlibat itu sifatnya totalitas, saya yakin pesantren akan menjadi solusi terbaik untuk menghadapi sekian banyak problematika bangsa, problematika masyarakat kita. Saya sangat yakin sekali. Nah, sekarang ambil sebagai sebuah contoh, barakallahu fikum, bagaimana memberdayakan ekonomi rakyat, ekonomi masyarakat kecil, mulai dari pesantren. Yang namanya pesantren itu sebuah sistem atau konsep yang telah menanamkan secara langsung dan tidak langsung jiwa wirausaha, yang kemudian oleh kebanyakan orang disebut dengan jiwa entrepreneur itu. Anak-anak kita sudah terdidik untuk mandiri. Hidup 24 jam berpisah dari orang tuanya. Mandi, mencuci, menyetrika, makan, minum, mengatur jadwal tidur. Itu sudah mandiri, entrepreneur. Nah, mandiri untuk berwirausaha. Jadi mental-mental itu sudah terbentuk. Alhamdulillah. Nah, kalau kemudian kita memberikan satu materi saja untuk anak-anak kita. Nah, satu materi untuk anak-anak kita. Bagaimana mereka menguasai secara secara praktek. Kita mendatangkan beberapa praktisi, misalkan dalam hal perikanan saja. Anak-anak kita ini masya Allah, mentalnya sudah teruji. Kemudian ide-idenya kreatif, asalkan kita mampu mengarahkan mereka. Kita datangkan seorang praktisi perikanan, kita minta anak-anak kita untuk kumpul usia 17-18 tahun, dilatih, misalkan secara khusus ikan hias. Ya, itu ikan hias atau ikan nila, lele. Kemudian dari lahan pesantren diambil berapa meter persegi, dikelola secara baik, kan itu. Pasti perlu tenaga kerja. Kita minta tetangga dan masyarakat kita mau kerja di sini seminggu 3 kali. Tugasnya cuma makanin, nasi makan, bersihkan. Caranya begini, caranya begini. Nanti kalau panen dibagi sedikit-sedikit 300 ribu, 400 ribu. Itu kan namanya memberdayakan ekonomi rakyat. Nah, memberdayakan ekonomi itu baru satu contoh. Tapi saya yakin sekali lagi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seandainya kita betul-betul mau untuk kemudian secara serius, totalitas, profesional untuk mengembangkan pesantren, luar biasa. Pasti menjadi solusi terbaik. Nah, dari sekian banyak problematika bangsa, sekian banyak problematika masyarakat kita. Hanya saja memang kita sudah terlanjur apa namanya terpengaruh oleh anggapan-anggapan negatif tentang pesantren itu. Nah, yang akhir-akhir ini muncul kan sekarang pesantren itu diidentikan dengan pemahaman radikal dan teroris. Ini yang akhir-akhir ini kita rasakan. Ketika melihat ada seorang santri menggunakan baju syar'i, pakaian muslim yang baik, sergap sholat ketika dia pulang kampung, itu sudah pesantren. Pesantren mana? Jangan-jangan pesantrennya teroris. Enggak sini, enggak, coba dilihat dulu. Nilai negatif seperti itu sudah betul-betul muncul, kita saksikan dan kita rasakan. Nah, jadi kita harus melawan. Kita harus melawan isu-isu itu, tapi dengan praktek nyata. Nah, kita didik anak-anak kita menjadi santri-santri yang santun, santri-santri yang bisa berbahasa dengan baik, ya, santri-santri yang mengerti adab dan perilaku terpuji. Ketika mereka pulang kampung, kan gitu ya. Dari rumah dia jalan kaki ke masjid, ketemu dengan tetangga-tetangganya yang lebih tua tentunya, kakek-kakek, pakde-pakde, dia sempatkan, "Assalamualaikum, Mbak." "Tidak masjid, Mbak." "Oh, oleh. Nggih, monggo sareng, Mbak." Kan gitu. Kemudian ketemu sama lagi, "Pakde, Assalamualaikum." "Nggih, Pakde." "Oh iya, nji." Santunnya luar biasa. "Halo lele, anaknya sopo tau lele." "Loh, gak kenal sama bapaknya." "Siapa dulu?" Sampai ke masjid, diajak salaman yang hadir. Karena kita kadang-kadang dihadapkan pada kenyataan selesai sholat kan orang salaman bareng-bareng gitu kan. Ya kita ganti, ketika datang kita yang salaman. Karena kan ada aturannya, ada ajarannya ketika petang lama gak ketemu, kalau itu salaman jabat tangan, kita manfaatkan momen itu agar tidak dianggap ini orang kok nggak mau salaman sekali sama kita, jangan-jangan kita dianggap najis ya. Enggak, kita tetap salaman. Itu selesai sholat jangan langsung pulang. Ini anak-anak kita yang langsung pulang, jamaah sudah mulai pada pulang, kita masih anak-anak kita sholat sunnah. Selesai sholat sunnah karpet dilipat, dipasangin lima tiga, lampu lima tiga. Bila perlu ambil sapu, anak-anak kita itu nyapu, sapu di bagian dalamnya, sapu bagian luarnya, pintu masjid ditutup baik-baik, semua ditata rapi. Kira-kira saya tanya, kalau misalkan anak-anak kita ketika pulang kampung seperti itu, masyarakat akan menilai positif atau menilai negatif pesantren anak-anak kita? Menilai apa kira-kira ini? Pak Tommy? Positif. Pak Tom ini sampingnya Mbah Talib. Pasti positif kan ya? Pasti positif. Itu baru kegiatan di masjid loh ya. Belum nanti kegiatan bertetangga. Kesempatan dia pulang di kampung, anak-anak kita sudah dididik. Betul. Kalau sampai di kampung, tetangga sapa. Tetangga ucapkan salam untuk mereka. Tetangga perlu bantuan, dibantu. Tetangga kerja bakti membangun apa, kita terlibat. Dan itu. Sikap kita, pembicaraan kita, artinya anak-anak kita, masya Allah, santun, beradab. Saya yakin pasti banyak masyarakat kita yang kemudian, "Wah, anakku yo tak lebok ke pesantren gonmu wae, Mas." Kan. "Kenapa? Anakku nakal ya." "Ah, nunggu nakal baru masukin pesantren." Tapi apa terlambat? Tidak ada kata terlambat. "Oh iya, siap. Insya Allah, monggo." "Tapi begitu, Mas, kalau di pesantren ya gini sederhana, ora apa-apa, sing penting anakku iso podo anakmu." Dan cerita seperti itu sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali cerita seperti itu. Anak kita umur 16-17. Ya, dari lulus SD sudah di pesantren. Masya Allah pendidikannya baik. karena pesantren itu dikelola dengan baik, dengan profesional, sudah baguslah. Pulang ke kampung waktu Ramadan, kemudian santun seperti yang saya ceritakan tadi, karena yang saya ceritakan tadi itu memang contoh nyata kan itu. Kemudian dia di kampung dipersilakan jadi imam, bacaannya bagus, sholatnya sempurna, bahasa saja santun, subhanallah. Akhirnya teman-temannya dia tertarik, didorong dan didukung oleh orang tuanya. Ya, kamu ikut Mas Hafid sana. Kalau misalkan namanya Hafid, kamu ikut Mas Hafid sana aja. Kenapa? Lihat, oh ini tuh lulusan pesantren. Tapi kalau lulus apa itu pulang kampung dari pesantren, ya kan, di kampung naik motor ngebut, gamisnya disampirkan di bahu gini, sholat jamaah telat, ya kan, selesai salam kemudian langsung keluar, kan gitu. Bicara dengan orang tua pakai bahasa ngoko atau bahasa yang kasar, neng di pak, bukan ajeng tindak pundi pak, bukan neng di pak, ape. Akhirnya cah pesantren kok koyong ini, pesantren mana itu, nanti nyebut nama pesantrennya bikin malu akhirnya. Cuman kalau contoh yang tadi yang saya sebutkan itu anak santri dari mana, Al Ghurabah Gombong Kalimantan, masya Allah, kayak ini siapa ya ini. Ada lagi itu anak santri kok bagus sekali akhlaknya, masya Allah, lulusan mana, Anwarus Sunnah, orang dur petanahan Kebumen. Anakku juga pengen tak masukkan di sana lah. Ada masalah. Tapi ingat, itu tugas kita sekarang. Tugas kita untuk mengelola dan mengembangkan pesantren. Cukup dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ini sesi pertama, kita bisa mempersiapkan diri untuk sholat zuhur dulu. Insyaallah akan kita lanjutkan selesai sholat zuhur nanti. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.